pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Rabu 20 April 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syekh Ardian Syah. Satu tewas dan satu luka-luka akibat disambar petir di Pidie. PPS Lampulo tak mampu tampung tangkapan nelayan. Garuda layani penerbangan Banda Aceh Jeddah awal bulan depan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua warga Kecamatan Tiropidi disambar petir saat duduk istirahat melepas lelah di warung kopi dekat bendungan irigasi Pintu 1 Tiro, Senin malam. Korban bernama Ramli, 45 tahun, warga Gampung, Dayah Baru, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan rekannya Yusri, 35 tahun, warga Gampung Benut, mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Camat Tiro M. Jakfar mengatakan, pada malam kejadian, hujan mengguyur kawasan pergunungan Tiro bersamaan dengan suara petir. Ketika itu, Ramli dan Yusri yang baru pulang dari sawah duduk melepas lelah di warung dekat bendungan irigasi Pintu 1 Tiro. Tiba-tiba suara petir yang dahsyat menyambar Ramli dan Yusri. Ramli dan Yusri sempat terpental 2 meter dari tempat mereka duduk. Namun sayang, Ramli langsung meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh menghitam. Sementara Yusri mengalami luka di seluruh tubuh. Yusri sempat dirawat di rumah sakit karena kondisi lukanya tidak terlalu parah. Yusri telah dibawa pulang oleh keluarganya, sementara Ramli yang meninggal dunia telah dikebumikan. Sudarlun, dalam dua bulan terakhir ikan tangkapan nelayan melimpah mencapai 10 hingga 15 ton dari masing-masing boat yang pulang melaut. Namun hasil melimpah itu belum didukung fasilitas pelabuhan perikanan samudra Lampulo Banda Aceh karena cold storage ruang pendingin ikan PT Aceh Jaya Lampulo Bahari hanya berkapasitas 50 hingga 100 ton. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Ketua Asosiasi Pedagang Ikan, TPI Lampulo, Suherman, mengatakan masing-masing boat nelayan membawa pulang ikan hingga 15 ton. Namun sebanyak 3 hingga 4 ton ikan dari masing-masing boat tidak bisa dipasarkan karena sudah dalam keadaan tidak bagus. Sebab itu diperlukan tempat penggilingan atau pengolahan ikan di Aceh. Tokibut Lampulo, Fakrudin, juga mengharapkan pemerintah dapat membangun pengolahan ikan agar ikan-ikan yang tidak bagus itu dapat diolah menjadi tepung dan lainnya sehingga tidak terbuang percuma ke laut. Selain itu, pabrik penampungan ikan juga perlu ditambah agar ikan dapat tertampung secara baik. Sementara Direktur Pemasaran PT Aceh Jaya Lampulo Bahari, Abu Bakar, mengatakan pihaknya hanya menampung ikan-ikan yang kualitasnya bagus agar dapat dikirim ke luar daerah. Selama ini hasil tangkapan nelayan sebanyak 200 ton dalam sehari dan pihaknya hanya dapat menampung 50 hingga 100 ton saja. Sudarlun, bulan depan PT Garuda Indonesia Airways membuka rute penerbangan reguler langsung dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Penerbangan perdana dilaksanakan 3 Mei merupakan lanjutan dari penerbangan Solo Banda Aceh Jeddah menggunakan pesawat berbadan lebar Airbus 330-300 dengan kapasitas 360 tempat duduk. Dari Banda Aceh, Masyid Tahrifani melaporkan. General Manager PT Garuda Indonesia Nano Setiawan mengatakan, penerbangan Banda Aceh-Jeddah merupakan penerbangan reguler yang akan terbang dua kali seminggu, yaitu hari Selasa dan Kamis. Untuk tahap awal, penerbangan Garuda dimulai 3 Mei sampai dengan 9 Juni. Menurutnya, Gubernur Aceh sangat mendukung program ini karena penerbangan langsung Garuda Indonesia dari Banda Aceh-Jeddah mempunyai banyak keuntungan sehingga penumpang tak perlu lagi transit di Medan, Jakarta, dan Kuala Lumpur. Penerbangan awal ini disesuaikan dengan kondisi pasar umrah saat ini, di mana saat memasuki bulan puasa Ramadan, nyaris tak ada jamaah umroh yang berangkat dari Aceh. Penerbangan perdana jamaah umroh asal Aceh nantinya akan dilepas Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 3 Mei di Bandara Sultan Iskandar Muda. Sudarlun, petugas Badan Narkotika Nasional BNN Aceh menangkap kurir sabu-sabu berinisial TI 27 tahun, ibu rumah tangga, asal Kecamatan Kuala Biren. Petugas BNN juga menyita sabu-sabu seberat 2 ons yang disembunyikan di dalam celana ponggol yang dikenakannya. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kepala BNN Aceh Kombes Armen Syahti mengatakan, penangkapan TI berawal dari tertangkapnya 4 pengguna dan pengedar sabu lainnya, masing-masing ZA 31 tahun dan RU 28 tahun, warga Kecamatan Kuala Biren. Bersama kedua pelaku tersebut, tim gabungan menemukan 5 paket sabu seberat 15,27 gram. ZA mengaku memperoleh sabu-sabu itu dari AW 34 tahun. Kemudian tim berhasil mengamankan Awi di depan Rumah Sakit Fauziah Biren dan menemukan satu bungkus sabu seberat 4,14 gram. Tak lama kemudian, polisi kembali menangkap ZU alias Apache, 36 tahun, bersama sabu seberat 1 kilogram. ZU mengaku memperoleh sabu dari WH yang telah kabur keluar Aceh dengan membawa 8 on sabu dan sisanya telah diberikan pada TI. Setelah dikembangkan, polisi berhasil menangkap TI bersama barang bukti 2 on sabu. TI disinyalir akan memasok sabu ke lapas di luar Aceh, tempat suaminya ditahan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 5 rumah dan 1 balai pengajian di Kampung Pantai Are Garut, Kecamatan Delima Pidi terbakar Senin malam. Meski tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu, namun tidak ada harta benda yang berhasil diselamatkan. Dari Pidijaya, Nurni Hayati melaporkan. Kelima rumah terbakar adalah rumah panggung milik Asma, rumah permanen milik Ainal, Martiah, dan Asnawi, serta 2 rumah permanen milik Husni dan Munawar, sedangkan balai pengajian yang terbakar milik Asma. Sedangkan balai pengajian yang terbakar adalah milik Asma. Sumber api diduga berawal dari rumah yang ditempati oleh Asma, kemudian menjalar ke rumah lainnya. Sulitnya pemadaman api lantaran rumah-rumah tersebut berada di lorong yang sulit dijangkau oleh armada kebakaran, sehingga 4 mobil pemadam harus melakukan sambung selang dari tepi jalan untuk memadamkan api. Kesih Panti Are Abdullah Hasan mengatakan, Dinas Sosial Kabupaten Pidi dan Danramil Delima sudah menyalurkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran. Bantuan yang diberikan berupa beras, pakaian, kain sarung, dan lainnya. Sudarlun, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Himpunan Mahasiswa Lai Soraya melakukan demonstrasi di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh Selasa siang. Dalam aksinya, mahasiswa menolak rencana kegiatan eksplorasi penambangan biji besi di Kecamatan Sultan Daulat, Subul Salam oleh PT Organik Semesta Subur. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Amatan di lokasi, aksi mahasiswa dikawal ketat pihak kepolisian. Mahasiswa berorasi bergantian. Mereka juga mengusung sejumlah poster yang bertuliskan kecaman terhadap rencana eksplorasi penambangan yang disebut-sebut telah mengantongi izin dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Subul Salam. Koordinator aksi, Muhammad Joni, mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tidak asal-asalan dalam mengeluarkan izin eksplorasi pertambangan di seluruh Aceh. Mahasiswa mengharapkan siapapun yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin, terlebih dulu meninjau lokasi di lapangan sebelum mengeluarkan izin. Selain orasi, dalam aksi kemarin, mahasiswa juga membagi-bagi selebaran bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan Simpang 5 Banda Aceh. Orasi yang berlangsung sekitar 1 jam itu berjalan tertib hingga massa membubarkan diri. Sudarlun, 5 petarung Aceh kembali mewakili Indonesia untuk tampil dalam kejuaraan tarung derajat ASEAN 2 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia. Duta Tanah Rencong ini ditargetkan untuk mempertahankan prestasi dalam ajang yang digelar 26 hingga 29 April di Gedung Olahraga Titawangsa di negeri jiran. Ajang ini diikuti 8 negara Asia Tenggara kecuali Brunei Darussalam dan Singapura. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Para atlet dan pelatih dilepas oleh Ketua Harian KONI Aceh Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak. Pelatih utama tim tarung derajat itu, Yayan Rahmat, mengatakan target utama yang ingin dicapai dapat mempertahankan 2 medali emas yang diraih sebelumnya. Para petarung sangat optimis mampu merebut kembali di ajang bergengsi tersebut, karena selama ini sudah berlatih rutin untuk tampil di negeri jiran. 5 petarung juga sudah siap mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada demi mengharumkan nama daerah dan bangsa. Yayan menyebutkan, event ini sangat penting bagi para petarung Aceh, karena mereka juga merupakan andalannya Tanah Rencong yang dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat pada September mendatang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 20 April 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah lalu, wassalam.